Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fadhal ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-Mithal al-15. Qala ta'ala fil hadith al-Qudsi ya ibn Adam maritu falam ta'udin al haditha wa hadha al hadith rawahu muslimun fi bab fadl fi ini contoh yang ke-15 ucapan Allah Ta'ala dalam al hadith al-Qudsi ya ibn Adam, hai ibn Adam, maritu, aku sakit, falam ta'udni, lantas kamu tidak menjengukku. Baik, al-haditha. Nah, yakni apa yang mereka inginkan dituduhkan kepada al-sunnah dengan hadith ini? Nah, yaitu, ya, mereka mengatakan, zahir al-hadith, ya, lahir ya hadith, Allah Ta'ala yang sakit, begitu kan ya? Nah, baik. Dan itu berarti Allah butuh makan dan minum. Sementara sedangkan kalian tidak mengatakan itu. Nah, dari hadis Allah sakit dan butuh makan minum. Nah, untuk kesehatannya. Sedangkan kalian tidak mengatakan seperti itu. Nah, berarti kalian juga melakukan apa? Ta'wil. Kalian menakwilkan hadis ini keluar dari lahiriah makna tadi. Karena kalian tidak akan mengatakan Allah sakit dan butuh makan minum dan seterusnya. Sehingga kalian menakwilkan, berarti kalian juga melakukan ta'wil. Tayyib. Nah, bagaimana jawabannya? Fadhal. Wa hadha al-hadith rawahu Muslimun fi bab fadli 'iyadati al-maridi min kitab al-birri was-silati wal-adabi raqmu 43 safha 90 wa 1000. 43. Tayyib. Safha al-ilah. Tayyib. Tertib. Tertib Muhammad Fuad Abdul Baqi رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مريضت فلم تعدني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني قال يا ربي فلم تسقيني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. Kata Syekh bin Uthaymin rahimahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim pada bab keutamaan menjenguk orang sakit dari kitab Al-Birr Wasilah Wal Adab. Nah, disebutkan nomornya dan alamannya menurut tertib Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, naskah yang ditertibkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, hadis ini riwayat Muslim. Baik, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qaal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan di hari kiamat nanti kelak, ya bena Adam, maritu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku telah sakit, ya, lantas kamu tidak menjengukku. Nah, hamba itu menjawab, ya Rabbi, wahai Rabbku, kaifa a'uduka, bagaimana mungkin, bagaimana saya menjengukmu, wa anta Rabbul Alamin, sementara engkau adalah Rabb alam semesta. Qal, kemudian Allah menjelaskan, ama alimta, maksud Allah Ta'ala adalah, ama alimta, tidakkah engkau tahu, anna abdi fulanan, bahwa sesungguhnya hambaku fulan, yang bernama fulan, marido, dia telah sakit, falam ta'udhu, lantas kamu tidak menjenguknya. Ama alimta, tidakkah kamu tahu, annaka law uddahu, sesungguhnya engkau seandainya menjenguknya, lawajaddani indahu, sungguh engkau akan mendapatiku di sisinya. Nah, baik. Kemudian berikutnya, ya, atau di sini bisa ditaklik, ana ada taklik dari Syekh Riyadhus Shalihin. La wajadtani indahu. Taklik di sini. Al-muradu bil marad, maradu 'abdin min 'ibadihi as-salihin. Al-muradu bil maradi, maradu al-muradu bil maradi, maradu 'abdin min 'ibadihi as-salihin. Min 'ibadihi as-salihin. فإذا مرض عبد فإذا مرض عبد من عباده الصالحين فإذا مرض عبد من عباده الصالحين فإن الله يكون عنده فإن الله يكون عنده ولهذا قال لوجدتني عنده ولم يقل لوجدت ذلك عندي لوجدت ذلك عندي كما قال في الطعام والشراب وهذا يدل على قرب المريض من الله وهذا يدل على قرب المريض من الله. ولهذا قال العلماء إن المريض حري بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا عليه وفي هذا دليل على استحباب عيادته على استحباب عيادة المريض وأن الله عند المريض وعند من عاده. طيب انظر شرح رياض الصالحين للعثيمين. رقم 96 و800. طيب ini pada syarah hadis ini dalam Al-Sunan Syekh Muhammad menjelaskan. Nah. Bahwa ini yang dimaksud dengan sakit di sini adalah sakit salah satu hamba dari hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, ya, dari kalangan orang-orang soleh. Apabila salah satu hamba dari hamba-hamba Allah yang tergolong orang soleh sakit, maka Allah, ya, di sisinya dalam arti dekat, ya, kepadanya. Nah, dalam keadaan kita tahu bersama bahwa Allah SWT mustawin ala arsy, ya, istiwa tinggi, maha tinggi di atas arasnya. Nah, dikatakan di sini di sisi orang sakit itu artinya dia dekat. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan di sini la wajadtani indah. Ama alimta annaka law udtahu la wajadtani indahu. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya jika engkau menjenguk dia, sungguh engkau mendapatiku di sisinya. Jadi, ya, mendapatiku di sisinya. Jadi Allah dekat dengannya gitu. Mendapati di sisinya dalam arti ini berita dari Allah bahwa Allah dekat kepada orang yang sedang sakit dari kalangan orang-orang soleh. Dalam keadaan Allah di atas arasy, ya. Nah. Baik. Allah tidak mengatakan walam yakul la wajadta dzalika indi. Allah tidak mengatakan jika engkau menjenguknya engkau akan mendapati itu di sisiku. Nah, tidak. Baik. sebagaimana Allah mengatakan itu dalam masalah makanan dan minuman pada kelanjutan hadis. Wahada yadullu ala qurbil marad al-marid. Ini menunjukkan, kata Syekh Al-Faymin, ya, menunjukkan ala qurbil marid min Allah. Dekatnya orang sakit kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi bahasa indahu la wajadtani indahu, ini menunjukkan bahwa orang sakit itu dekat kepada Allah. Dalam keadaan Allah di atas arasy. Nah. Oleh karena inilah kata ulama, ya, kata ulama, innal maridha hariyun bi ijabati ad-du'a. Orang sakit itu pantas untuk dikabulkan doanya. Idza da'a li syakhsin, apabila dia berdoa untuk kebaikan seseorang, au da'a alai, atau dia berdoa untuk, ya, atau dia berdoa atas seseorang, atas kejelekan seseorang. Nah, wa fi hadha dalilun ala istihbabi 'iyadatil marid. Pada hadis ini terdapat dalil disukainya mengunjungi orang sakit, wa anna Allah 'indal marid, dan bahwasanya Allah di sisi orang yang sakit, wa 'inda man 'adahu, dan di sisi orang yang menjenguknya, dalam arti orang sakit itu dekat kepada Allah dan orang yang menjenguknya berarti juga dekat kepada Allah. Nah, nah, kemudian kelanjutannya, ya Bani Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Wahai Bani Adam, aku minta makan kepadamu, ya, lantas kamu tidak memberiku makan. Qal, kata hamba itu, ya Rabbi, wahai Rabbku, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana, ya, saya memberi makan sementara engkau adalah rabbul alamin. Qala ma'alimta annahu istat'amaka abdi fulanun. Tidakkah kamu tahu bahwa hambaku fulan telah minta makan kepadamu, falam tut'imhu, lantas kamu tidak berinya makan. Amma alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika indi. Tidakkah engkau mengetahui, seandainya engkau memberi dia makan, lawajadta dhalika, sungguh engkau mendapati hal itu indi di sisiku. Ta'liq, ya'ni lawajadta thawabahu indi. Ya'ni lawajadta thawabahu indi muddakhiran lak. Muddakhiran laka. Naam, al-marji' as-sabiq. Al-marji' as-sabiq. Referensinya sama syariatul salihin. Naam, jadi annaka law at'amtahu lawajadta dhalika indi, sungguh akan mendapati itu di sisiku, yakni dhalik isyarat kepada thawab, pahala. Lawajadta thawabahu, pahalanya indi di sisiku, muddakhiran lak, ya, aku simpankan untukmu. Atau muddakhoran lak, yakni, ya, tersimpan untukmu. Nah, muddakhoran lak, yakni pahala itu tersimpan untukmu di sisi Allah SWT. Nah, ya, kan beda, ya, di atas lawajattani indahu, annaka la'udtahu lawajattani indahu, jika engkau menjenguknya, engkau mendapatinya di sisiku, menunjukkan apa, dekatnya orang sakit itu kepada Allah Ta'ala. Adapun ini, lawajat tadalika indi, kamu mendapatkan itu di sisiku, yakni pahalanya. Naam. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, anak Adam, istasqaituka falam taskini, aku minta minum, lantas kamu tidak beriku minum. Qala ya Rabbi kaifa astik, wahai Rabbku, bagaimana aku memberimu minum, anta rabbul alamin. Qal, istasqaka abdi fulanun, falam taskihi, hambaku fulan telah minta minum kepadamu, falam taskihi, ternyata engkau lantas kau tidak memberinya minum. Ama innaka Ama innaka di atas annaka ya. Ama alimta annaka na'am. Oh di atas itu ama alimta annaka na'am. Adapun ini langsung. Ama innaka lau saqaitahu wajadta dhalika indi. Ya. Baik. Ya, ketahuilah sesungguhnya engkau ama di sini berarti ala, iya kan? Nah, ama yakni ala innaka. Nah, ketahuilah sesungguhnya engkau lau saqaitahu, seandainya engkau memberi dia minum, wajadta dzalika indi, engkau mendapati itu di sisiku. Ini sama ya, tafsirnya dengan di atas, yakni sawala wajadta thawabahu indi muddakharan lah. Engkau mendapatkan pahalanya di sisiku tersimpan untukmu. Nah, ini ya penjelasan makna ya. Baik, hadis-hadis ini yakni bagian-bagian dari hadis ini. Nah, kemudian jawaban dari Syekh atas tuduhan tersebut, al-jawab ini kita lanjutkan di majelis berikutnya insyaallah billah. Barakallahu fikum. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.